السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang رحمه الله تعالى yang kelimanya makruh dalam solat. Nanti masuk pula perkara-perkara yang makruh dalam solat. Makruh ni ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Perkara yang diberi pahala kalau tak buat dan tidaklah dosa kalau buat. Yang pertama, meletakkan telapak tangan dalam lengan baju ketika takbiratul ihram, rukuk dan sujud. Maknanya sembunyikan tangan. Umpama orang dia pakai kain selendang buat tak bau, lepas tu dia akat tangan tu kot dalam selendang tu eh. Jadi biarlah nampak tangan. Jangan mana tudung ke kain tak ni, ataupun dililit selimut, dia akat kot dalam ni. Itu makruh buat gitu. Yang kedua, menutup mulut rapat-rapat. Tutup mulut. Mesti lah tutup mulut ni. Tak terik tu bunyi juga ni, tak bunyi langsung. Bunyikan tak boleh buat tuang. Tu berat nanak tu. Ni makruh eh. Menutup mulut rapat-rapat. Yang ketiga, terbuka kepala. Laki-laki je ni, maknanya pada tak pakai apa-apalah alas kepala. Kerana Rasulullah SAW sembahyang sama ada pakai serban ataupun kopiah. Kalau kita pakai lain daripada tu, macam kita pakai sokok, dah boleh boleh pahala, boleh pahala tapi bukan sunnah lah. Cuma boleh pahala menutup kepala. Kata dak boleh pahala. Dah serban kopiah tu pahala lain pula, sunnah hak Nabi buat. Afdal lagi. Yang paling afdal lagi letakkan serban di atas kopiah. Jadi terbuka kepala ni, terbuka ni kepala tak pakai benda lah semayang. Bukan kata semayang dia tu kurang pahala jadi awak sepatut boleh 100, boleh 60. Tak. Maknanya dia rugi pahala tudung kepala. Rugi lah pahala tu. Lepas tu kalau gereja berjabat, bawa ke pihak. Hak cek tak pakai pihak, awak lah bola kocek. Umpamanya cari pahala sunat. Tak. Bola lah loka berjabat pun lah. Loka ni bayar. Tak. Bola kereta dia ada se... Yang keempat, memejamkan mata. Kereta TAC 6404. Benda TAC 6404 ambil dengan Tok Imam. Ni anak kucing. Tok Imam. Ambil ke Tok Imam. TAC 6404. Ambil kereta imam. Ambil kereta imam sekarang. Kalau nak naik kereta 6404, ambil ni Haji Zul. Kalau kurang tu. Ha. Dia mainan budak. Tengok orang tulisan macam puteri. Eh, dah sedap juga lah. Yang keempat, memejamkan mata. Khabar itu, pendapat ulama-ulama sunat tidak pejam mata dalam solat. Ya? Ha. Kalau lain daripada depan Kaabah, sunat tengok tempat sujud. Nah, ha, melainkan pada ketika syahadah, tengok jari, ingat wahid. Nah, esa Allah Ta'ala. Nah, ha. Melainkan semayang depan Kaabah berlaku khilaf di kalangan ulama. Setengah kata afdal mata memandang bangunan Kaabah tu. Nah, ha, nampak depan kau. Ha. Jadi tengok Kaabah, tengok Kaabah. Nah, ha. Melainkan kalau buka mata jadi pening kepala. Ha, baru kejam mata. Buka mata jadi tak khusyuk. Umpamanya, tak. Ha. Eh? Buka nampak biru nampak. Dah, jangan kacau-kacau. Dah berdera pada depan rumah dia. Nah, ha. Nak buang tak boleh. Kalau kejam mata khusyuk, buka mata tak khusyuk. Ha'ani abah. Buka mata juga satu sunat. Khusyuk juga satu sunat. Ha'ani besar. Besar khusyuk lagi. Maka sunat kejam mata. Nah. Ha. Yang kelima, yang keenam meludah. Yang kelima mendongak ke langit. Ni semua ada larangan. Maka dalam hadis. Barang siapa yang tidak berhenti daripada memandang ke langit, maka bukan tengok langit, itu memandang ke atas. Semayang tengok ke atas. Tengok ke atas. Nak, ha, nak pun itu baik bulan ni. Maka penglihatannya disambar oleh syaitan. Maksudnya dia akan jadi anyuk lagi. Nak, ha, anyuk jadi. Eh? Yang keenam meludah. Meludah melainkan kerana hajat. Ha. Tengah-tengah semayang ada nasi pulak dalam mulut suti, telang mata. Ha, sunat ludah. Neh? Ha, sunat ludah. Bila tu sunat ludah? Jikalau kita semayang bukan di dalam tempat suci dan milik orang. Umpamanya semayang dalam surau dalam masjid, ha, tak boleh ludah. Nasi. Faham? Dengan dia diuk. Tempat milik orang, rumah orang. Tengi semayang rumah orang, tak boleh ludah. Mainkan rumah orang tu kita sewa. Ha, boleh? Ne? Ha. Jadi milik sementara yang panggil kita tu. Nak? Ha. Rumah orang tak boleh. Tepas semayang, ada nasi dalam mulut, tuh ludah. Rumah orang mana boleh? Ne? Ha. Yaknanya kita semayang di tengah padang atau tanah atau dalam permis. Harta benda kita sendiri. Mayang di rumah. Nah, ada nasi. Sunat ludah. Nah. Sunat ludah pula sebelah kiri. Depan dan kanan makruh. Depan jihad kiblat. Mana jihad yang dihormati syarak. Tak dosa. Kanan. Sebelah kanan. Pihak yang dikasihi oleh Nabi. Maka sunat berludah sebelah kiri. Rumah kita sendiri. Nah. Rumah kita sendiri. Tak apa. Siapa yang berludah di dalam masjid, kafarahnya dia kena basuh. Kalau tidak, berdosa. Nah, sama macam kita tahu bakar di dalam masjid. Tak ada orang tahu bakar kucing dalam surau, bakar nyamuk, orang bakar serangga. Nah, dia tahu atas kapet surau. Tak boleh. Kena basuh mula. Nah, ha. Rumah kita tak apalah. Nah, ha. Lepas tu, meludah ni, sunat sebelah kiri. Walaupun di luar daripada semayang. Nah, kita rasa nak meludah, sunat meludah belah kiri. Melainkan belah kiri tu ada orang, ha, barulah boleh belah kanan. Nah, belah kiri ada orang, bukan kita ludah ke dia. Tapi dia duduk cakap aman-aman, kita ludah hala ke dia. Tak kerti bahasa tu. Haa, ngaman. Ada orang panggil. Nah, orang duduk cakap, walaupun jauh. Tapi janganlah jauh sangat, 6 kilo lah tak hal tu. Mana dekat dengan kita balik lokam tu. Tapi lah, hala ke dia, tu ludah. Haa, tak boleh, kurang ajar dia panggil. Tak ada adab. Adab apa lah belah kanan. Tak? Haa. Dah malam bawa kereta? Dia apa? Haa. Nak buat pelana pula orang nak nak lelaki jinak tubik kepala kat atas gitu. Tak dang. Dah. Ha. Ludah dalam kereta. Ha, tak apa tu di mak dah nak buat guna gitu. Neh. Ha, tu tak apa. Tu tak ada pilihan. Neh. Ha. Depan jangan berludah. Neh. Ha, mengadap kiblat ah, mengadap kiblat. Kalau kita tak mengadap kiblat apa? Kita membelakangkan kiblat, kita jalan nak kita ke sini. Nah, ha, mengadap membelakang kiblat. Maknanya kita walaupun depan apa? Ha. Dah kalau sembahyang dalam masjid, sembahyang dalam surau, sembahyang berjemaah, takkan nak ludah juga? Tak boleh dah kata tadi kan. Ha, dalam kocek, dalam sangan, dalam tisu, waktu bek tisu, bola tisu. Bola ni. Elio ke boleh lah ke? Faham? Kadang dibuang. Ada masalah. Ha. Kemudian, solat di atas kubur. Ha, semayang atas kubur. Eh? Makruh. Dah kalau semayang jenazah, jenazah dah masuk. Eh? Ha. Kenapa? Kerana dibimbangi maknanya, apa benda ni, tanah kubur, dana-dana mayat ni, dia naik. Ada kata. Dah. Melainkan solat jenazah. Ada orang kata haram. Solat jenazah pun haram. Semayang atas kubur. Itu bercanggah dengan nas. Kerana nas-nas yang sahih, Nabi solat jenazah atas kubur. Bila tak sempat, di masjid. Nah. Ha. Satu hari Nabi SAW bertanya, kemana perempuan kulit hitam yang selalu mari bersih-bersih masjid tu? Dia mari bersih masjid. Orang tak suruh. Nah, di mari masjid dia kutik apa-apa kotor-kotor, disapu sawang apa semua. Nabi kata, orang tak egah dia. Dia bukan sahabat. So, orang-orang miskin. Bila mati, orang tak kabur ke Nabi pasal dia bukan orang besar. Nak? Orang kata, Nabi mati dah. Tanang dah. Dia kata, buat apa yang tak kabur. Nak? Dia mulia di sisi Allah. Kerana dia segahnya membersihkan masjid. Makam dia tinggi di sisi Allah. Tak kena kabur lah. Semua hebat-hebat gitu. Jadi, dia tunjuk kubur dia. Nabi suruh tunjuk kubur. Sahabat dia tunjuk, Nabi semayang. Faham? Ha, jadi, tak salah semayang atas kubur bila kita tidak sempat. Yang kata tak boleh ni sengaja. Ha, tu makruh. Mayat ada dah kapur. Tapi biar mayat tak kubur lah. Ha, makruh. Ha. Ha, dia biar orang yang tak dah. Sapa di rumah tu orang wakgi lah kubur. Tak. Mati lah. Eh? Baru kalau mati pula. Faham tak? Eh? Ha. Orang kedai orang jual kata ustaz bagus kata. Saya setuju mak kalau pilihan raya kecil gini. Apa? Barang yang laku jual. Negara laku. Oh, dia. Dah sungguh. Dah ke? Mosungkat dah laku benda. Oh, tidak kan kepuk. Tak aku benda. Tuan kepuk. Mu tengok aku, tengok mu. Wah, tengok tu ni. Nah, ha. Dah laku kain batik pun. Dengung sama kain batik. Ni habis licin. Cik kedi. Gulali habis licin gulali. Gasing tak gasing habis yoyo laku belaka. Nah, ha, nasi lemak saki ya, pagi badan pulih. Nasi lemak lasang-lasang bahan belaka. Dia ingat laksa, rupa lasang. Nah, ha, licin juga. Serba-serbi laku. Jadi dia kata molek 2 tahun, setahun 2 orang mati setiap. Ha, tak? Ha. Hujung nang kalau-kalau kita main ajak pula orang mati. Nah, ha, pasal bagus. Ni apa tu maknanya masuk ekonomi, neh. Ha. Eh? Ha. Kalau mandau pula ada seekor ni. Ha. Jadi solat tak kubur tak salah. Bila kita balik dia orang kata eh mati dah kemarin. Cuba dia sembahyang kubur. Lama mana gak boleh? Selama-lama mana pun. Ini pendapat jumhur ulama. Syaratnya tidak diulang 2 kali. Orang semayang dah atas surau nak pergi semayang kubur pula tak boleh. Neh. Ha. Lama dah orang kata, 3 tahun dah dia duduk lama Kuala Lumpur. Dah balik Terengganu ni. Neh, orang kata mati dah. Mu tanya tu mati dah. 3 tahun ada dah. Tunjuk kat kubur, ha, boleh semayang jenazah atas kubur. Neh. Ha, semayang atas kubur. Buat gitu lah. Orang yang tak semayang ni. Neh, sekejap je. Ada 4 minit. Tak apa kot. Melainkan kubur Nabi tak boleh. Neh? Ha, kubur Nabi. Neh? Ha. Laki-laki ke perempuan boleh. Banyak tu lah. Kalau orang perempuan tidak digalakkan. Dia hanya boleh ziarah kubur. Ya? Ha, laki-laki ziarah dan semayang. Ha. Ha? Oh, semayang jenazah. Dah kita dah dang ah. Batu dikatakan ni. Ha? Pelik, dia hanya kata ya? Ha, dia pelik. Ha. Tak ngaji pelik. Tanya dia apa tak boleh. Ha, baru dia sesat je, kau-kau boleh dakwah je. Sebab apa tak boleh? Ha. Dakwah kata tak boleh, orang mana? Kata tak boleh. Orang mana? Ha. Ha. Tidak dia pegang itu tak boleh mayang atas kubur. Tak boleh semayang ni, kita tak mahu semayang ni. Nak buat atas kubur ramai-ramai. Baru bidah. Oh. Nah, ni dakdang. Dakdang di kuburan. Ha. Walaupun mayang acul buh, boleh semayang lagi sekalipun solat raib. Baru tahu ulama ni rupanya mati 6 tahun tu. Boleh semayang raib. Neh? Ha. Masing-masing amal lah. Neh? Ha. Yang ke-8 bercekak pinggang. Jarang ha, cekak pinggang gini. Ini kelakuan Nabi kata, kelakuan orang, kelakuan ahli neraka. Neh? Ha. Yang ke-9 berpaling ke kiri dan ke kanan. Ha. Menaikkan salam. Salam tu diperintah syarak. Neh? Jangan paling kiri kanan. Mata tak boleh kiri kanan. Ada orang tak paling mata kiri kanan. Kiri kanan. Nak? Ha. Ada. Tapi dah. Dah lah wak gua ni jadi terbiak. Nak? Ha. Ini semayang depan mata kita. Dah kata apa gini. Neh? Ha. Yang tahu tu pasal semayang sunat belakang. Nak? Ha. Itu dah rasa sesat dah depan tengok belakang. Wah ni mata kita. Nak? Nak tengok benda tak tahu. Neh? Ha. Biar betul-betul depan gini. Ha, gitu ha. Tengok ke depan ha. Berpaling kiri kanan makruh. Melainkan kerana ajak tadi nak berludah. Nak berludah. Neh? Boleh. Nak berludah. Neh? Macam rumah ha, ada nasi, dia pun paling gini. Tu berludah. Tak apa. Ataupun dia berpaling kerana nak tengok ada orang dekat belakang. Boleh. Neh? Ha. Sebab ni tengah semayang, dada ada racui. Ha, nak suruh dia undur. Nah, jadi nak tengok dia tu duduk belakang betul-betul dengan dia ke? Sebab nak curi orang suruh gostang ni mesti dia orang duduk kiri atau kanan, jangan duduk belakang gitu. Ni dia duduk belakang jadi takbir curi. Kawan ni tak tengok pakai undur perlu lewat tinggi dua orang. Ha tak. Ha, jadi tengok dulu. Ha okey tu. Nah, ha boleh undur. Ataupun tengok dulu, eh tak ada orang, mana curi. Ha tak. Ha, jangan main. Nah, musim-musim satu ni. Nak makan hati pun kalah juga. Yang ke-10 menahan hadah. Macam kita khabar adalah jangan tahan hadah. Melainkan rasa sedikit berasa macam nak kecil ni. Ha, tidak apa. Eh? Berasa macam nak ketuk. Tak apa. Berasa macam nak berok. Berasa macam nak nak makan ni. Sedikit tak apa. Dia tak boleh ni maknanya kita dudak. Padahal nak kecil, nak kecil, nak kecil, nak kecil, nak kecil, nak kecil. Tak jadi semayang. Jadi ingat kecil. Eh? Ha, dia kecil dulu lah. Berarti dia kecil. Dengan syaratnya ada waktu lagi. Faham? Ha, ada waktu lagi. Pendapat yang muktamad kata ada waktu lagi. Kalau kita pergi kecing, basuh, ambil wuduk, dah lagi semayang dalam waktu. Ha, keluar dulu lah. Pasal tujuan semayang ingat Tuhan, bukan ingat jambang. Nah, ha. Pendapat kau Ba'eh kata kalau walaupun waktu nak habis, lele-lele dah pun. Nah, tubik juga pada semayang. Walaupun ambil wuduk lagi, masuk, habis dah waktu. Pasal apa? Pasal Allah khasyuk lagi. Walaupun di luar waktu. Faham? Ha, ini dia main nak ingat, nak kecing, nak kecing, nak kecing. Padang lah. Ha. Yang ke-11, melakukan hal-hal yang mempengaruhi kekhusyukan solat. Bermain jari. Nak? Ha. Tengok benda-benda apa. Sebab tu jangan hias sangat masjid ni dengan perhiasan yang melampau. Hias ni nak beri nampak bersegi je lah. Cap putih beri nampak comel. Ha, tak apa lah. Nah, ni banyak sangat dengan awang larak. Pelik-pelik sangat. Orang duk tengok awang larak tu. Oh, awang larak. Nak? Ha. Ada orang tengok jam ni. Tengok jam. Ha. Sebab tu di rumah, dah Allah maya. Pasal di rumah kita kan? Masjid ni tak macam di rumah. Ada juga kakak-kakak tapi tak macam di rumah. Di rumah macam-macam depan. Nak? Ha, macam-macam benda depan. Ni, anak lah, itulah. Neh. Benda-benda mengati rawa sekali dengan bonga, dengan gambar, dengan pinggang makuk duduk depan. Nah, jadi kalau di rumah kalau boleh cepat semayang tu biar depan tu dinding aja. Buat asyik cepat. Kalau tak ada bilik pun bilik kita dah penjuru tempat semayang tu kosong depan. Nah. Gabung anak-anak tu kalau semayang jangan bising. Nah, kalau kita bukan wali, semayang tak dengar benda. Neh. Jangan ada benda-benda hak bunyi-bunyi dah kita payah nak kosong. Nah. Walaupun bawah ni anak pasang TV, kita tak semayang atas mah dengar kok. Nah. Jadi suruh tutup dulu. Neh, suruh tutup. Ajar dia. Nah, masa ni masa sembahyang tutup. Nah, orang bahasa tutup. Lagi buka pula. Mayang tu lagi buka pula. Neh. Takkan budak tu nak ngamuk. Nah, dah kita latih gitu. Nah. Kemudian perbezaan laki-laki dan wanita di dalam solat. Ini beza dia. Yang pertama, laki-laki merenggangkan siku tangan dari kedua lambungnya waktu rakaat dan sujud. Siku ni daripada lambung ni, lambung eh, lambung usuk ni. Maknanya masa rakaat gini jangan kepik gini, buka gini. Masa sujud kita buat jangan gini, buka gini. Nabi semayang dalam hati kata bila dia sujud terbuka tiak Nabi ni boleh lalu anak kambing kat celah ni, tapi tak lalu. Sahabat kata kalau lalu tu dulu. Nah, maknanya buka gitu. Tapi kita jangan sebab tutup imam. Tu imam tak kena orang. Kita bahan mayan mak bahan gitu gok ni. Tu waktu turun ke dia kan padanlah aku nak pergi kat mana ni. Siku cokek angin kali. Jadi kena timbang-timbang lah. Buka sikit jelah. Nah, kita semayang ramai. Ada orang yang tak duli dikira sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah. Jadi tak ada, tak ada ruang. Nak lanjar saskok tu. Nah, kacau. Tak boleh, tak kerti lah jenis buat ramai. Tak ada politik langsung. Waktu rokok dan sujud mengangkat perut daripada kedua peha. Bila rokok dan sujud, memang perut kita kalau kita lock, dia nekung itu belakang. Jadi perut setuhnya peha. Angkat sikit belakang, biar bokok sikit. Biar tak setuh perut dengan peha. Faham tak? Manakan orang hok gemuk tu lain ya. Dari nak buat benda dah, dia sujud tu perut duk salatan dah. Faham nak buat kau ni perut dia besok. Dah. Ni apa nak boleh akak lah. Yang ketiga, menyaring dengan suara bacaan di tempat yang harus keras. Mana tempat jahal. Dia ada tempat jahal, dia ada tempat sil, tempat pelahan. Sil ni maknanya pelahan, dengar di telinga. Jangan bisik dengar benda. Kuat ni maknanya kita dengar, kalau orang lalu kot belakang dengar. Kalau kita semayang seorang. Dua rakaat pertama, semayang subuh, semayang maghrib, semayang isyak. Semayang seorang, katakan tak dang dah. Katakan anak lalu kot belakang, dengar Fatihah kita. Isteri kita ada duduk lipat baju belakang, dengar. Tu panggil jahar. Bukan jahar, apa dengar suti umur. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ada semayang mu'ah, tak mahu tak? Tuk seorang, ya saya. Tak kena lagu tu. Eh? Yang keempat, bila memperingatkan suatu membaca tasbih, iaitu subhanallah. Orang lelaki-lelaki, eh? Orang perempuan, ni pula, merapatkan satu anggota dengan anggota yang lain, biar rapat sama. Neh, sebab tu dak sunat buka masa takbir. Tutup gitu. Neh. Merapatkan perut pada kedua peha pada waktu rokok dan sujud, perut biar rapat dengan peha, kerana dia aurat. Neh. Al-mar'atu auratun. Diri perempuan tu sebenarnya aurat belaka. Sikit sangat yang tidak aurat. Neh. Bila sujud gitu je kok. Sujud rapat ni. Neh, rapat di lambung, neh siku. Rokok pun gitu kok. Merendahkan suara bacaan di hadapan laki-laki lain, iaitu bukan muhrimnya. Jadi kalau bukan, maknanya hak jenis boleh sah nikah. Hak jenis yang batal semayang, janganlah bersuara kuat. Nak. Mari puteri dah habis suara. Macam dia masuk atu. Puteri. Ladang. Dia pegang kipas hati saya. Kipas hati ni. Pak lu kelek, pak lu kelek, pak lu kelek. Kata bengong lah apa ni. Faham tak? Lala dia lu kelek. Tak kira orang tau. Apa pun tak alu kat orang sikit tau. Wah, tu macam orang gila. Nak? Sayang. Orang pula uduh. Macam mana sedap kau ambil gambar. Jadi perangai pula uduh. Kalau kita muka uduh, perangai biar baik. Faham? Ha. Kalau orang muka jamin, orang dengan hudung dia tahan kira tu. Orang dengan hudung muka jengkering. Nah, ha, dia kata, baliklah ke pakar jalan. Mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matilah dalam keadaan tunduk pada hukum Allah. Mati dalam lawan hukum Allah. Nah, ha, mati katok kan. Nah, benda mana-mana mati katok, mati kena katok. Nah, ha. Tak ada beksa kan minum air gini? Faham ni? Tak ada. Oh. Ha. Ada. Orang kaki buah dan kopi ada belaka. Ha? Tak berani? Ha. Dia dalam edah berkabung. Ha. Dah orang tak ambuh dah. Selangor negeri paling kaya dalam Malaysia. Serba mak nenek ada. Nak benda. Tak? Ha. Paling canggih. Paling canggih. Kelang paling banyak. Teknologi lebih dia. Universiti paling banyak. Piti paling banyak. Tambuh. Nah. Tak mikir langsung. Kapal yang terlang dah separuh. Tinggal mucung sikit je. Nak ada ke orang nak lopak masuk. Rebah pula hidup. Sering pegang kaki. Ada ke orang naik kapal tu. Nah, aneh. Pada-pada embu. Jadi janganlah kuat suara. Khabar sama ada orang perempuan haram bernyanyi walaupun nasyid jika ada orang yang bukan mahram dengar. Nak pakar, pakar tak mau pakar, sudah. Nah, ini pendapat, bukan pendapat kita, pendapat ulama-ulama setelah kita. Jamak kita himpunkan pendapat-pendapat. Eh, daripada ulama-ulama yang muktabar. Nah, nasyid-nasyid ni budak perempuan boleh. Budak perempuan, budak-budak cik. Eh, tak apa kan? Ada majlis apa-apa walaupun ada orang lelaki depan naik budak-budak cik. Ha, boleh tahan kira. Ini naik anak dara. Nah, ha, walaupun lagu nasyid, tak boleh. Dalilnya tak ni lah, sabar dulu. Kalau bang haram, orang puan. Nah, ha, kata uru kata dah. Tak boleh masuk musabakah haram. Nah, walaupun dalam mazhab Syafi'i, suara dia bukan aurat, tapi haram kerana fitnah. Nah, ha, mazhab lain dia kata tak boleh musabakah tu kerana aurat. Mazhab Syafi'i kerana fitnah. Melunakkan suara. Nah, ha, tak boleh. Neh? Ha. Mana? Menyanyi. Jangan dengar orang menyanyi. Dengar orang lelaki nyanyi makruh eh. Tiap-tiap mainang ni makruh belaka melainkan datang nas pada menyuruh ataupun menggalak ataupun kias dengan nas. Faham? Ha. Kalau puan cakap tak haram lah. Kalau puan melunakkan suara, waktu haram lah. Menyanyi. Menyanyi mesti kena oleh awak sedap suara. Pakan awak suara tak sedap. Nak? Ha. Aku cinta padamu. Boleh masuk rekod itu? Ada orang nak dengar. Menyanyi gila ke panggil. Nak? Mesti kena sedap. Aku cinta padamu. Ha. Itu jadi fitnah. Aku buat contoh. Nah, jangan marah pula. Neh. Hmm. Tadi kena kabur bagi tu semua. Sakit sungguh. Jangan marah. Jadi lelaki tu makruh lah. Tengok orang lelaki nyanyi pasal suara. Dia tak mengubi tenang. Yang jadi haram tu, seni kata dia tu jadi lucu. Memuja tubuh badan orang puan. Nah, atau melalaikan dia semayang baru haram. Orang perempuan ni walaupun Quran, walaupun bang. Nah, haram tu. Dengan mengkuatkan suara pada laki-laki yang bukan ajnabi. Ha. Melainkan darurah. Neh. Ha. Kepik-kepik tu lainlah. Neh. Ha. Mana dalam keadaan biasa, neh, jangan diamalkan. Bila memperingatkan suatu bertepuk tangan itu tangan kanan dipukul pada punggung telapak tangan kiri. Ha. Orang puanglah. Tasbih dia panggil. Nabi kata at-tasbih lil rijal wa tasbih lin nisa. Tasbih subhanallah tegur tu imam bagi laki-laki dan tepuk belakang tangan. Ha ni belakang. Ha ni. Untuk perempuan, auratnya dalam solat seluruh tubuh kecuali muka dan dua belah tapak tangan. Laki-laki taklah macam inilah terbukalah. Dalam melaksanakan solat yang mungkin ada hal yang dilupakan, misal yang pertama melaksanakan fardu atau waib. Yang kedua melaksanakan sunat aba'at. Wajib tu kan waib, wajib. Ha. Melaksanakan fardu ataupun panggil wajib. Nah. Yang kedua melaksanakan sunat ab'ad, yang ketiga melaksanakan sunat hay'ah. Bila melupakan yang fardu maka cepat-cepat melaksanakan yang terlupa itu ketika baik ingat ketika solat atau setelah asar setelah salam asal waktunya masih sebentar lalu melaksanakan sujud sahwi, sujud sunat kerana lupa. Baik. Baik, kalau kita lupa buat fardu, kita kena buat selalu. Contohnya kita rokok, banyak seorang ni. Allahu Akbar, ingatlah dalam rokok, dah cip teho lagi. Nah, lepas doa kita, wani lagi rokok. Nah, maka wajib kena tunai segera, bangun semula baca teho. Jangan tak apa, kat gini naik rokaat lain, batal semayang. Faham tak? Yang naik rokaat lain gati ni, kita semayang ni, maaf. Nah, semayang seorang, rokok dah, ingat dah macam-macam. Wajib, kena berdiri macam-macam. Nah, ataupun kita imam, gitu kan. Ataupun sujud dulu. Dalam sujud, teringat, apa aku sujud dah rokok pun hari ni. Naik. Nah, naik berdiri dan rokok balik semula. Lepas rokok, tidak baru sujud. Sujud tadi tak pakai. Kerana rukun yang dikerjakan sebelum mengerjakan rukun yang sebelumnya, rukun yang kemudian tidak dikira. Walaupun kita sujud dah, tapi rokok tu tak ada. Jadi dikira hak depan daripada rokok tu tak ada. Pakailah ke? Neh? Ha. Kemudian bila kita dah ulang balik, sekarang sunat sujud sahwi. Kita tadi dalam rokok terlupa baca Fatihah. Kita pun berdiri balik baca Fatihah. Baru rokok semula. Sekarang sebelum salam sujud sahwi. Neh? Ha. Sebab ada pergerakan di situ. Nah. Ha. Tapi janganlah tertinggal rukun sujud sahwi saja. Tak sah semayang. Dia teringat dalam tahiyat akhir, dia terlupa rokok pada rakaat yang terakhir. Dia pun pakai sujud sahwi saja. Tak sah. Neh? Dia kena berdiri semula dan rokok. Bila rokok tidak, sujud dua kali baru tahiyat akhir semula. Baru sujud sahwi. Apabila lupa melaksanakan sunat ab'ad, maka tidak lagi mengulangi yang terlupa itu. Kita melupakan solat sampai selesai dan belum salam disunatkan sujud sahwi. Beza dia gini. Kita lupa sunat ab'ad. Contohnya kita sujud dah. Baru ingat dah ingat baca kunut. Jangan bangun baca kunut atas sembahyang. Tadi kita sujud dah. Dah ingat rokok. Wajib naik. Mengunaikan rokok semula. Nah, kerana rokok itu rukun. Kalau tak kerja, batal sembahyang. Tapi kalau dalam sujud kita terlupa. Teringatlah kita tak baca lagi kunut. Kunut bukan rukun. Maka jangan naik. Faham? Malaikat kita baru nak sujud turun. Nak sapa ke bumi, tak dah sapa lagi. Nah, teringat tak baca kunut? Boleh naik baca kunut. Kerana tak berpindah rukun lagi. Nah? Naik semula baca kunut. Sekarang sujud sahwi. Kalau kita turun tu tak ingat kunut, tak dah sapa separuh, naik balik baca kunut. Sekarang tak sujud sahwi. Kerana turun sikit ingat. Ingat tu. Ataupun lupa nak baca kunut, lupa nak sujud sahwi. Teringat dah tadi, tertinggal kunut. Sebelum salam kat dia, aku nak sujud sahwi. Tiba-tiba salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat dah tadi nak sujud sahwi. Boleh lagi sujud sahwi. Faham? Tapi walaupun bukan tepat yang ahbos itu. Nah, boleh lagi. Dengan syarat pendek perceraian. Baru salam ni. Baru salam. Teringat nak sujud sahwi, sujud balik. Bila sujud balik, wajib kena salam balik. Faham tak? Kena keluar balik. Salam tadi tidak dikira. Neh? Syaratnya pendek lagi. Salam dengan teringat nak sujud semula tu dekat. Jangan lama dah. Lama, nengung, lama dah. Baru teringat nak sujud semula. Ada acir lah. Neh? Ada pun tinggal rukun lepas daripada salam. Maka tak boleh tambah rukun saja. Kena buat semula semayang. Contohnya dia tertinggal tahiyat akhir. Semayang maghrib. Naik dari duduk tu, patut tahiyat akhir. Duduk tu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak? Jadi gaduh sekali. Kalau tak? Apa benda ni? Dia pun teringat kat gini. Nanti aku naik duduk salam selalu. Tak macam tahiyat akhir. Pas makan nasi, teringat. Nak? Umpamanya. Kena buat semua solat maghrib awal pakai kaki. Jangan nak disambung gitu aja. Allahu akbar tayak akhir dulu. Tak. Ah, dia pakai sapu gitu. Tak boleh. Neh? Ha. Yang boleh sambung eh? Rokok kedok. Rokok kedok, rokok kedok sama berat ah. Masih nak sujud ah. Rokok kedok lagi. Rokok kedok lagi. Ha. Al-aslu adamu. Asal dak rokok lagi. Ha, kena ulang balik rokok. Nampak? Ha. Tapi kalau dekat atau bai'ah, ha, tu waswas. Tadi bukan waswas tu syak dia panggil. Neh, mari. Bila kita nak sujud, rokok kedok lagi ya. Ha, naik balik rokok. Pasal asal dak rokok lagi tu. Tapi hak jenis lekat sama asal nak sujud mari rokok tak pergi rokok lagi tu waswas mainan syaitan selayang tu neh ha esok takkan sama-sama si sekali je waswas ni jadi darah tak gila. Lepas sujud sahwi lah berikut subhanallahi la yana wa la yashu maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Apabila lupa nak sanakan hunat sunat haiah maka tidak perlu diulangi dan tidak perlu sujud sahwi. Baik, bacaan dalam sujud sahwi, cara sujud sahwi gini. Kita tayak akhir dah ni. Sebelum salam, tadi kita tinggal kunuk. Tak ingat baca kunuk. Kita nak sujud sahwi. Tamu sujud pula apa? Nak ambil juga sunat sujud sahwi. Nak tampung kekurangan. Katakanlah. Nak salam terus pun sah dah semayang. Maka, kita niat sujud sahwi. Neh? Ha, habis dah tu sebelum salam, niat sujud sahwi. Sujud lah. Neh? Dalam sujud, tak baca pun tak apa. Kalau nak baca pun boleh. Bacalah sebarang. Asal jangan bahasa Melayu sudah. Soh berlaku. Jangan baca Quran sudah. Neh? Ha. Maka bila tidak ada nas, balik pada zahir. Zahirnya dalam sujud, Nabi baca benda, Subhanarabbiyal a'la. Begitu juga duduk antara dua sujud, antara sujud sahwi. Nah, ha. Pendapat yang paling kuat, iaitulah Subhanarabbiyal a'la. Kerana tidak ada nas suruh baca apa-apa. Maka balik kiyah pada hak asal. Asal dalam sujud Nabi baca Subhanarabbiyal a'la. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, Subhanallahi yanamu wa la yashu. Ni bukan hadis. Nah, ha, tapi pendapat salafus soleh. Boleh kita amalkan. Dua-dua betul lah tu. Nampak tak? Tak ada nah. Tak ada hadis pun. Yang Nabi kata, hendaklah baca demikian ketika duduk dalam sujud sahwi. Hendaklah baca gini ketika sujud sahwi. Tak ada. Yang ada Nabi melakukan dua kali sujud, kemudian Nabi salam. Batu berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dalam sujud Subhanarabbiyal azim, duduk antara dua sujud tu subhanallahi la yala yashu. Maha suci Allah Taala yang tak tidur dan tidak lupa. Nah, tapi kalau kita baca macam biasa, Subhanarabbiyal a'la pun dapat pahala juga. Neh? Ha. Sunat haiah jangan sujud sahwi. Dia dah ingat baca surah, waktu baca surah kuliah. Tak. Nyeri sujud sahwi waktu semayang. Sujud sahwi ni bukan daripada maknanya ijtihad ulama. Ni adalah daripada sunnah. Neh, apa yang datang dalam hadis Nabi buat sujud sahwi rupanya kerana melakukan beberapa kesalahan. Nabi salah bukan Nabi dah ingat, Nabi nyanyo nak memberi syariat kepada kita. Nah, ha, jadilah tahu hukum salah tu gini gini gini gini. Jadi buat contoh. Neh, ha. Cara-cara mengerjakan sembahyang dia akan tunjuk suti-suti cara melaksanakan sembahyang. Wallahu a'lam. Kita ada soalan sikit eh. Soalan yang pertama. Saya dengar ceramah seorang ustaz UMNO yang mengatakan bahawa pakat dengan DAP tak boleh. Kerana ia adalah kafir jahat yang mana bermusuh dengan orang Islam. Dengan cara benda ni tak boleh baca ni, dengan cara tetapi dengan MCA boleh, ustaz ni kata. Dia terjemah ayat Quran yang bermaksud Nabi dibenarkan berkawan dengan orang Yahudi sewaktu mula-mula sampai ke Madinah sewaktu berhijrah. Apa pandangan ustaz? Ha, baik, siapa yang berpakat? Masalahnya kita kena faham, dalam peperangan dibenarkan umat Islam menggunakan orang-orang bukan Islam untuk menguatkan orang-orang Islam ataupun untuk mengalahkan musuh utama orang Islam. Ha. Sama ada menggunakan ramai ataupun sedikit. Yang tak boleh kita mengikut mereka itu. Tak boleh. Itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Nah, kita pergi masuk ramai-ramai ikut dia. Nah, peraturan-peraturan yang dia buat kita ikut belaka. Ha, tak boleh. Yang boleh kita menggunakan orang bukan Islam untuk mencari kekuatan Islam. Nabi menggunakan orang kafir ketika berhijrah. Neh, untuk sebagai penunjuk jalan. Oh, kafir tu dong Nabi. Neh, Abu Bakar kata ni kafir ni tapi dia pandai tunjuk jalan. Nabi kata okey, boleh tunjuk jalan. Nah, begitu juga dalam peperangan-peperangan yang lain. Tak bolehnya kita ikut DAP tu. Neh, dan lantik dia sebagai yang membuat peraturan. Nah, ataupun yang menentukan dasar-dasar kita tak boleh. Neh, tapi kalau kita dasar-dasar Islam, kita nak menggunakan kekuatan orang kafir untuk mengalahkan musuh Islam atau menguatkan jemaah Islam, dibenarkan syarak. Faham? Ha. Ustaz ni kata Puak Amna tak tolak hudud Allah, tapi tolak hudud PAS Kelantan dan Terengganu kerana banyak tak betul. Apa yang tak betulnya bolehkah ustaz huraikan? Dia kata Ustaz Amna ni kata orang Amna tak tolak hudud Allah, tolak hudud PAS. Ha, jadi pasal hudud PAS ni tak betul. Dia suruh kita terang kat mana tak betul. Tanya ustaz tu lah, kat mana tak betul. Faham tak? Ha. Takut ustaz tak, bukan ustaz ni. Faham tak? Kan dia ada dalil belaka dah kan. Eh, nak menjenayang hudud yang telah dibentangkan, bukan pakai cakap tentang kopi. Dia ada hitam putih situ. Ada tempat rojokan hadis ni. Masalah hukum ni, masalah ta'zir, masalah kisah, masalah hudud, masalah khilaf berkenaan dengan hudud minum arak, masalah murtad. Ada hadis belaka tu. Bukan akan tulis gitu. Ha, tak? Ha, jadi tengok, ha, kat mana tak kena? Mekah boy tak kena, tak kena. Kat mana tak kena? Nak? Ha. Doktor dia kena waktu bayi nak. Dia dakwa doktor, tak kena. Mu kena buat hari bukti. Nak? Ha. Al-bayinatu ala mudda'i. Keterangan tak kena kat mana tu atas orang yang dakwa tu lah. Kat mana tak kena? Nah, mana bila ditunjuk kat mana tak kena, kita betul lah. Itu cara dia. Nah, tapi tak kabur kat mana tak kena. Nah. Ha. Macam jago lah dia ngajar sekolah. Dia kata tak betul. Dia pakar apa? Dia tak kabur betul. Dah. Tak bodoh patul. Dia mesti kabur betul gini. Ha, nampak? Cara dia menyesal ni. Soalan seterusnya. Saya seorang peniaga kecil, dapatan tak menentu. Apakah patut mengeluarkan zakat perniagaan? Kalau pendapatan hak tak menentu, boleh attack, niaga benda barang cek-cek pula tak kena zakatlah. Neh? Ah, so susah ha. Kawan saya ada mengikut sesi latihan ketenteraan tapi mereka terpaksa terlanjang di depan tentera wanita. Apakah hukumnya? Kok aneh bolak ini. Ha. Ni askomini ni. Tak kira lah apa pun tak boleh lah. Latihan tak latihan tak boleh. Tak ada latihan mengerjakan yang haram. Tak boleh. Neh? Latihan perkara-perkara haram ni adalah latihan secara apa benda ni? Lisan ni apa benda ni? Bukan latihan amali lah. Neh? Tak boleh buat secara awal ni, tak boleh. Hukumnya haram. Tak kira muaskor, mukomando, makan ulok dalam latihan, haram. Tak boleh. Nah, nah. Islam lah, agama lain tak tahu lah. Nah, nah. Ikut Islam ni tak ikut askor. Dia ikut berapa dia? Agama Allah. Nah, berlaku sungguh, makan ulok, tak ada makanan, ada ulok. Halal makan ulok. Ni ada ubi kayu, kena faham ubi kayu tu. Nah, ha, ada burung-burung ni makan burung tu. Ni buat latihan. Mana boleh? Ha. Dalilnya Nabi SAW menyuruh supaya dikancingkan baju pesalah hudud. Dia nak kena hukum hudud tapi baju dia tu Nabi suruh cek. Takut terbuka aurat. Padahal dia jenayah hudud nak kena hukum hudud. Tapi dihormatikan aurat dia. Wajib kena hormat. Nah, ni latihan panjang ambil. Nah, ada learning biasa universiti kadang orientasi lah apalah. Nah, ha. Di Singapura pelajar perempuan sebuah universiti, pelajar Malaysia telanjang, berlari telanjang dengan laki-laki yang baru masuk nak mengaji di Singapura universiti. Nah, ha, pelajar-pelajar lama duduk tepi jalan amat-amat. Lari, pandang bola. Tak jauh dia lah, setengah kilo lari. Ha, tak? Biasalah jadi galak gitu. Nah, lah kita nak cari. Dah hukum mana? Di maaf tak boleh syarak? Maaf benda. Kan darurah. Nah, dah kalau ngaji ni istilahnya tak mati. Nah, ha. Saya pinjam kawan saya. Kawan saya ada pinjam duit saya 3,000. Dalam masa 3 bulan, saya telah membayar duit itu dengan bayaran lebih daripada 3,000. Sedangkan saya tidak minta duit yang 3,000 itu. Atas ni 3,000, bawah ni 300 orang rasa. Tak apalah. Salah je. Kawan saya kata ambil lah. Saya beri. Boleh tak saya ambil duit 300 lebih. 3,300. Saya pun bahas khaitok khayok ni nombor 3. Alhamdulillah. Dia pinjam 3,000. Kawan-kawan dia pinjam. Lepas tu kawan dia bayar balik 3,300. Hukumnya halal. Ha. Ni bukan riba. Riba ni pada awal. Dia nak pinjam, bayar 3,300. Dan ini adalah sunnah. Anjuran Rasulullah SAW. Barang siapa yang membayar, sunat membayar lebih. Nah, sunat bayar lebih. Ha. Bukan riba. Halal. Walaupun dia bayar banyak pada dia. Dia kata tak hadiah. Pasal awak bayar hati. Adik-beradik saya tak boleh pinjam gini. Dia kekek dah tak cang beruk. Oh, ada mari. Ada mari. Nak, nak tahu mari. Nah, mari nampak duduk kat makan. Ha? Cing dia. Ke ye ke dok? Dok, ha, dok apa? Ha? Akang-akang tu. Ha. Aduh, dah. Apakah maksud buah huldi? Apakah nama kesalahan yang Nabi Adam AS ketika memakan buah huldi? Kalau nak kata dosa, tak boleh. Kerana Nabi bersifat maksum. Jadi apa yang dikatakan tentang kesalahan Nabi Adam AS? Dia tanya yang pertama, buah huldi. Buah huldi ni tak ada nama buah huldi. Neh? Ha. Yang ada datang kepada kita pun bukanlah hadis yang mutawatir. Hadis yang sahih. Neh? Ha. Bukan buah huldi. Satu hadis tu dia kata buah macam buah haipa gitu. Neh? Ha. Jadi, tapi orang panggil gelar buah huldi. Kerana Iblis kata yang Tuhan marah sangat mu makan buah ni takut mu huldi, mu kekal dalam syurga. Jadi Nabi Adam tak ambuh keluar pada syurga pergi makan kena lebong ni. Iblis. Padahal Allah nak uji saja. Ada hikmahnya nak turun ke dunia. Faham tak? Ha, dia gitu. Iblis kata Nabi Adam tahu dah buah ni dilarang. Hak layak apa makan? Buah ni dilarang. Iblis pun mari cocok. Yang Tuhan larang sangat makan buah ni takut mu kekal dalam syurga. Kekal tu khuldi khulud. Jadi kita dipanggil buah khuldi. Gelorang ni saja buah. Wallahu a'lam, setengah riwayat, setengah hadis buah macam buah haipa. Tapi bukan nama buah khuldi. Nah, ha, begitu. Nah. Ha. Iblis ni kena kat tu. Nampak? Ha, Nabi Adam dengar gitu kalau makan, tak makan, kena keluar dari syurga. Baik kau makan. Dia nak duduk dalam syurga. Dia kecek gitu. Nampak? Ha, dia ni meneng ke? Pitih tak? Pematang power tak bayar pergi katul dia. Faham tak? Ni bila pula nak bayar. Neh? Ha. Macam-macam yang janji nak baiki rumah, nak hak boleh, hak pala-pala boleh. Ha? Hak ni, hak ekor-ekor ada benda lah. Nak? Nampak gua ni? Jadi matlamat dia nak cari kesenangan. Tak senang kau. Nak? Ha. Tak senang kau. Duk arok ke berdara hari ngundi. Ha, pada kenal orang. Potong buruk eh. Buruk lah buruk potong. Tak? Ha. Tengok dari bulan bapak masjid kata. Nak? Semua lari teruh. Nah. Ha. Tak boleh nak mikir. Ni ada mikir. Suruh sekolah, ambil sekolah dulu. Nah, so orang. Jadi Nabi ni kata disebut dalam ulama-ulama tauhid dalam kitab-kitab, yang antaranya kitab Syarah Ummu Barahim. Bukan dosa. Dosa-dosa itu maknanya pada lugah sahaja, bukan pada istilah. Istilah ni maknanya dosa dengan sebab kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Adapun Nabi dah buat mungkar. Nah, jadi dipanggil rupa dosa, bukan dosa. Macam tangan manusia dengan tangan yadullah. Tangan saja muafakat pada lafaz. Bukan begitu hakikatnya. Neh? Ha. Katanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi cerita. Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Adam di alam arwah. Ni Nabi Muhammad cerita. Nabi Musa tanya, "Hei Adam, apa yang mugi makan buah terlarang?" Tak. Kan Allah Taala larang. Eh, Nabi Adam pun kabur gini. Nabi Musa kata, "Oh, begitu. Kalau aku jadi mu, aku makan dulu lagi padamu." Anak, rupanya hikmahnya besar. Nak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Nak menunjukkan kehebatan Allah. Jadikan manusia keluar daripada syurga, beranak bini sini, dapat melihat kebesaran dan dapat makrifatullah, kenal Allah Subhanahu Taala. Tidak ada dua orang tu lah. Neh, dengan Hawa. Ha. Apa hukum semayang pakai topi? Ha. Jahat ketahau. Ha. Keping ni. Bila semayang tapi was-was dalam semayang, kita kena pendek solat ke kena panjang? Baik. Semayang pakai topi. Jawabnya, kalau maknanya sempurna rokok sujud, maka sah dah semayang itu. Nah, ha. Tapi kalau sujud tak sempurna, tak sah. Macam dia pakai topi geledah. Nah, helmet. Dia pun ikat. Jadi nak sujud mana kena, tak ada hari. Sakok di topi. Nah, ha. Dia bahan hidung saja dia kena. Tak sah semayang dia. Nah, ha. Jadi kalau dia pakai topi, umpama dia pakai topi, topi sudu. Sudu dia pusing di belakang. Dia pun sujud, kena dah. Ya, sah semayang. Ada masalah. Nah, ha. Dan ada gambar-gambar atas topi tu. Ada gambar-gambar makruh. Nah, ada gambar makruh lah. Ada gambar apa? Gambar kaltek umpamanya. Makruh lah. Bawa dalam semayang. Tulisan atas daya gitu. Nah, ha. Kalau ada gambar hok muda tu, haram lah. Ha. Syiar orang lawak Allah. Kemudian kalau dia semayang panjang, dia jadi lara. Kalau semayang cepat-cepat, macam biasa sekadar sempurna rukun, dia khusyuk. Ha, jadi kata setengah ulama, afdal dipendekkan semayang. Nampak? Ini boleh. Ha. Dalam kisah berlaku pembunuhan, si pembunuh akan selamat daripada hukum mati sekiranya mendapatkan ampunan keluarga si mati. Tapi dalam kes hudud, apakah si pencuri akan selamat dari hukuman potong tangan jika mendapatkan ampunan keampunan mangsa curian? Dalam kes hudud, hendaklah maknanya mangsa memberi maaf sebelum daripada naik kepada mahkamah. Nah, bila naik kepada mahkamah, dia tidak ada lagi. Maknanya, minta keampunan daripada apa benda ni, mangsa. Faham tak? Menaikkan kisos. Kisos boleh beri keampunan. Walaupun nak laksanakan sekejap lagi hukuman. Eh? Ha, boleh. Ha. Hudud, dan dia diripuk, naik apa kamu apa semua. Nah, berarti dia tidak, aku maaf lah. Maaf, aku potong tangan tu. Nah, ha, jadi sebelum nak repot, maaf situ dulu. Nah, ha. Jika tinggal semayang mati syahid tak? Jika mati di Palestin, mati di Palestin tidak syahid, mereka mati berperang. Nah, ha. Mati berperang asal dia orang beriman, walaupun mengerjakan dosa besar, mati syahid. Nampak, serahkan dosa itu kepada Allah. Allah Ta'ala ni Ghafurur Rahim, boleh mengampun. Bukan nak kabar bagusnya tinggal semayang, nak kabar lebihnya mati syahid. Sebab tu ramai orang-orang yang berdosa, pemuda-pemuda di seluruh dunia, nak ditengok masa silam ni banyak dosa, mereka menuju ke Palestin sekarang, menuju ke Chechnya, menuju ke Iraq dan sepamanya, untuk menjadi mujahidin cari syahid di sisi Allah. Nak, ha. Semelih ayam curi halalkah dimakan? Jawabnya haram lah. Neh, ha, haram tetap haram. Neh, main semelih jadi halal ramai. Nah, ha, main curi ayam flori semelih. Ha. Jika curi ayam kapi harbi, curi ayam kapi harbi tak haram lah. Neh, ha. Ayam Josh Buh Blur, tadi bahan larbang. Pada waktu dia kapi harbi. Neh, ataupun orang-orang kapi yang memusuhi orang Islam. Nah, ha, dia jadi harbi lah. Maksudnya dia memerangi. Harbi itu mana perang, memerangi. Neh, ha, kita pergi semelih tak ada apa-apa. Kapi harbi bukan semelih ayam, semelih dia tak apa. Nah, ha. Berkaitan dengan proses saya, jika darah keluar sebelum tamat tempoh 60 hari, adakah proses saya tidak sah semuanya? Untuk pengetahuan Ustaz, saya telah berpuasa selama 18 hari. Kok mana soalan ni? Ni masalah nipah ni, kok dia tanya 60 hari ni? Lepas tu dia tanya, dia puasa dah 18 hari. Mungkin maknanya keluar katakan 40 hari. Katakanlah 40 hari, darah dia berhenti. Nipah dah, dia pun semayang lah. Semayang 18 hari, keluar pula darah. Lepas tu dia tanya, kawannya tak sah semayang. Bapa tak sah pula. Ne? Ha. Jawabnya yang keluar itu darah benda. Siapa tahu? Eh? Darah benda. Dalam masa nifas, keluar nifas, lepas tu berhenti keluar 18 hari daripada tu keluar balik. Eh? Darah haid. Eh? Darah haid. Ha. Jadi 18 hari itu tak ada masalah besar, dah suci dah. Kalau 8 hari keluar pulak ni, kalau sehari semalam sampai, itu haid yang baru selepas nifas. Nampak? Eh? Melainkan keluar balik tak sampai sekurang-kurang, tak sampai 15 hari. Umpamanya berhenti kat 40, 48 keluar balik, baru 8 hari. Tak? Ha, itu masih lagi nifas. Faham lagi? Lepas tu semayang dah 8 hari tu, ha, gini. Dia kiah dengan pendapat haid. Eh? Ada pendapat mengatakan hak masih suci celah tu suci suci betul di dalam masa nifas. Hukumnya sah dah semayang tak ayah qada. Tak ada masalah tu. Tak sisir dah semayang tu. Neh? Ha. Tapi kena ingat darah yang keluar setelah keluar balik tu banyak mana keluar. Katakanlah 18 hari dah dia semayang lepas kering darah nifas, lepas tu keluar darah sekali lagi sekian hari saja. Ha, tu darah istihadhah. Tak bimbang. Faham? Wajib menunaikan semayang. Keluar balik itu setelah 18 hari mengerjakan semayang, sehari semalam ataupun lebih. Itu haid. Jadi 18 hari pun sah dah, kira haid baru ni pula, berhenti pula daripada semayang. Nah? Ha. Ibu saya kata bahawa barang kemah ini untuk saya dan anak perempuan yang lain. Tapi dia hanya pinjam untuk pakai. Bila dia mati, adakah barang kemah itu menjadi harta pusaka? Mok dia kata, barang-barang ni hakmu. Aku pinjamnya pakai. Padahal barang mok dia. Aku, mati kat lagi boleh bagi saka kedok ke gua ni. Jawab ni tengok lapas mok tu kata lagu mana. Kalau mok tu kena ambil ni, nak mok nak bagi ni, mu gelang sorak, mu atas sorak, mu boleh ketuk, mu boleh subang, mu boleh cicing. Lepas tu mok tu ambil balik nak pinjam eh. Neh, mok mati ambil amula, ambil ah mok pinjam. Ah ha, maka waktu harta masing-masing dah. Kalau mati we pulang balik pada tuang dia. Nah, ha. Tapi kalau mok dia kata kalau aku mati kat lagi, nah, ha, maknanya boleh kemu lah. Ambil kemu lah setiap seorang. Ha, maka waktu jadi saka. Faham? Mati jadi saka. Nampak? Tapi kalau lapar dah aku beri dah kemu hak ni, pinjam balik, tak ada masalah. Jadi hak pemilik. Ada anak dah. Neh? Ha, dia gitu. Masa mak saya sakit, dia suruh saya ambil barang kemas satu seorang. Saya kata, tak apalah. Bolehkah saya ambil selepas dia mati? Atau ia juga menjadi harta saka? Mak kata, ambil lah setiap seorang. Ambil seseorang, mak dia nak beri. Nah, bila ambil lagu tu jadi hebah. Bila anak ni tak lapar, ha, saya ambil lah, saya setuju lah, tak jadi milik. Jadi saka pula kalau mati. Tapi kalau mak kata ambil lah, aku beri ni gemung. Anak tu kena jawab, saya terima lah. Faham lagi? Nah, saya terima lah, saya setuju lah. Kobak dia panggil, ijab kobor. Nah, kobor dia tu kita jawab. Nah, saya terima lah. Maka jadi hak milik anak. Mati, hak anak juga. Sesat hak tu. Neh? Ha. Ni ambil aku beri barang ni kemu. Tak apa lah mak. Ha, tak apa tak ada milik. Neh? Angguk kepala. Angguk kepala ni, dia kena berlapar. Ha? Melainkan dia neksu. Ha, tak ada dia nak suara. Bisu. Angguk, angguk. Angguk sah. Ha? Ha. Macam orang-orang jawab nikah. Ha? Angguk sah. Neh? Sah tak? Ha. Anak tu kena jawab angguk, angguk. Tak apa tak suara. Malu dek imam galau. Nah, ha, tak bunyi suara tau. Aduh dah. Siapa yang lebih berhak terima harta pusaka kerana saya tidak ada adik-beradik laki-laki setelah abang meninggal? Ha, cucu berapa bahagian? Yang kedua, sepupu anak abang adik ibu saya yang telah mati dulu sebelum ibu saya berapa bahagian? Kalau mati sebelum tuan harta lah tau. Tak dapat. Dia yang dapat mati setelah tuan harta mati, dia baru mati. Katakan anak. Eh? Ayah mati, baru anak mati. Tapi asal ayah mati tu, tak tahu nak bagi saka lagi, anak pula mati. Ha, baru anak bagi anak ni, dapat bagi ayah ni. Ni anak mati dulu pada ayah. Tak ada lah. Ha, okay. Ha, ni dia kata ni mati sebelum mak. Tak ada lah. Eh? Tak ada bagi anak tu. Lepas tu tinggal adik-beradik perempuan ni lah. Adik-beradik perempuan. Berapa bagian adik-beradik perempuan? Eh, orang ni tak ada lah. Tinggal adik-adik perempuan ni. Eh? 2/3 tau. Ha, 2/3. Mana kalau harta tu 30 ribu, ha, adik-adik perempuan ni 20 ribu. Kalau 4 orang, 5 ribu seorang. 2 orang, 10 ribu seorang. 1/3 baitul mal. ladak hari ni. Nah. Mati dulu tak nampak. Mati dulu pada tuan harta. Dah nak perempuan lah pak. Dah baki. Cucu mana? Anak lelaki itu orang. Mati ayah ada lagi mati anak lelaki. Lepas tu? Tuan harta dah mati lagi. Cucu anak laki-laki. Cucu anak laki-laki makan baki. Nah. Boleh. Kalau baru tu mak, asal pergi lah, menawak. Pasal apa? Pasal sengelak. Mereka baru tu mak tu negeri kita. Nah, beri lah. Saya suka makan burger. Tapi cikgu di sekolah saya maklum bahawa semua daging burger haram dimakan. Kerana terdapat plasma darah kuning khinzir yang digunakan untuk memampakkan daging burger. Tapi melalui internet ada maklum berapa jenama burger yang halal, iaitu Ramli dan Pambes dan lain. Bolehkah saya makan daging burger? Nak makan juga burger ni. Mak burger. Nah. Jawabnya, bukan semua daging burger tu halal haram. Nah. Jadi yang telah disahkan oleh maknanya Jakim dengan ada menggunakan tanda halal yang rasmi, halal lah. Kita tak wajib kita sendiri kena pergi di kilang. Nah. Nah, walaupun Jakim ini duduk di bawah pemerintah yang masih lagi tidak mahu kembali kepada Al-Quran dan Hadis, tapi maknanya kepakaran mereka itu tentang hijab mereka, tentang halal haram. Nah, jadi kita boleh lagi bertaklid dengan pendapat mereka. Nampak? Boleh. Nah, kita tak wajib kita kena buat halal haram sendiri kita. Nah, ada syarikat kita sendiri yang akan buat cek halal haram kita sendiri, tak boleh. Nah, tak perlu siapa sangka tu. Nah, selama tidak ada rekod Yakin ni, dia sengaja buat. Dia tahu dah kilang tu buh babi, dia buh kot halal. Nah, bila ada rekod gitu, baru kita tak boleh percaya pada Yakin ni. Nah, tapi belum ada rekod lagu tu. Yang orang tipu dia ada. Nah, jadi alik pada zahir. Fekoh ni zahir. Bila dah diberi surat Yakin pada zahir syarat fekohnya, kita halal memakan. Macam hak Ramli bergerak tadi. Nah, jadi hak lain-lain daripada orang putih tak boleh makan lah. Nah, burger lagu ni memang dia bubuh lah khusus khinzir. Nah, jadi maknanya kemah macam gegang jadi. Nah, dah kali nak warok, warok bukan fekoh. Warok ni mari pada kedai tak akan berlaku tu warok. Warok ni bukan hukum kita nak beri pandangan untuk orang ramai, untuk individu. Apa hukum seorang suami hanya menceraikan isteri hanya dengan niat di hati tapi tidak melapaskannya? Adakah jatuh talak dalam keadaan demikian? Tak jatuh. Dia kena berlapas bagi orang yang boleh berlapas, melainkan orang yang tak boleh nak berlapas kerana dia tidak bersuara, kerana bisu. Tak boleh nak berlapas. Atau mulut dia ni cedera. Nak, cocok di tiang dia. Nah. Barulah dia dengan hati, lepas tu dia kena ada tanda pula hati tu, kena ada syarat pula dengan tulisan. Hati saja tak tahu. Nah. Apa hukum menyebut bismillah dan alhamdulillah dalam hadas so, dalam atau dalam tandas? Jawabnya tidak salah. Yang haramnya kita sebut dalam tandas ini dalam hadas so ialah kita baca Quran. Dalam tandas hukumnya setengah ulama kata makruh menyebut nama-nama yang suci seperti zikir tadi. Yang kata alhamdulillah atau waalaikumsalam itu nama-nama yang baik, ne? Jangan sebut di dalam tandas, ne? Kata setengah ulama haram. Pendapat mengatakan makruh tadi, hadis kata haram hanya ketika sedang berok cin. Kalau dalam tandas mata-mata makruh lagi. Tapi air cin tengah tubik, dia kata subhanallah, subhanallah. Itu haram, ne? Hak jenis maknanya hadas so tak ada masalah. Dia tak boleh baca Quran saja, ne? Zikir boleh. Doa boleh. Bagaimana cara nak semayang jenazah? Allahu Rabbi, sesa nak terang. Jelaskan dengan lanjut. Jadi yang ini semula kita akan sapa bab jenazah tadi, ne? Insya-Allah. Sebab apakah baca slow ketika solat Zuhur dan Asar? Apa baca slow? Ne? Apa baca slow? Baru baca perlahan. Dia tidak ada sebarang nas pun yang datang kepada kita apa Nabi dia baca kuat semayang maghrib, subuh dan asar. Yang ada hanyalah pandangan-pandangan ulama. Jadi pandangan ulama ini berbagai-bagai, ne? Di antaranya masa maghrib itu, masa Zuhur dan Isyak ini, masa asar ini masa orang bekerja. Nah, jadi masa orang bekerja, memang orang sentiasa peka, duduk dalam keadaan sedar, mengerjakan semayang. Masa subuh ni, masa orang tidur, masa orang garik, masa orang leka. Nah, masa isyak, masa orang duduk makan, duduk balik. Jadi dikuatkan bacaan supaya orang dengar. Bila dengar, kisah-kisah semayang tu. Nah, orang siang lagi, orang sedar ni lagu ni. Orang jaga semayang lah. Nah, orang tengah kerja, orang berehat. Semayang, orang sedar belaka. Asal orang sedar belaka. Banyak lagi lah. Tapi semua pandangan ulama. Nah, tidak ada sebarang hadis sebut sebab apa baca pelahan, sebab apa baca kuat. Nah. Soalan yang terakhir, ni baki ni insya-Allah minggu depan. Apa hukum seorang hamba Allah itu yang ketika kerja solat semasa baca Fatihah dia angguk-anggukkan kepala sampai habis surah Fatihah? Yang kedua, bagaimana pula seorang hamba Allah itu yang sedawa dengan acak kali ketika solat? Kejap-kejap. Yang hairan tu semasa belum mula solat molek saja. Tak ada pula penyakit sendawa itu. Baik. Dia semayang, dia baca Fatihah pada gerok. Jawabnya, kalau disengajakan menggerokkan pala, pala ni anggota berat, 3 kali berturut-turut batal semayang. Tetapi kalau jadi lekat tabiat dah, tidak batal semayang. Mana dia nak ubah lah lagi dia tu. Bila baca jadi gitu. Maka hukumnya tidak boleh jadi imam semayang. Dia hanya sah semayang dirinya. Ini pada gini. Dah lewat dah. Baca Fatihah memang jadi. Ataupun suruh-suruh lain. Jadi amalan. Jadi dulu dia kena amal. Nak suruh sedap. Ini dah ada. Dia memang spring. Hukumnya tak boleh jadi imam bagi orang ramai. Kerana jadi syubhah. Pandangan orang ramai. Tu geduk tu imam. Jadi maaf untuk semayang dirinya. Sekalipun di luar semayang gitu juga. Nampak? Luar semayang tadi baca Fatihah tadi. Ada orang luar gitu juga. Maksudnya guana gamak ni. Terik dah weh. Mana main gitu. Tu berat benar. Tu pun dah boleh jadi terimam juga. Dikira jarah daging dia dah. Nampak guana? Lepas tu soalan yang terakhir. Dia sedawa. Bukan sedawa angin. Sedawa ni kenyang. Kenyang. Kek gigi kenyang. Sembilan lembu tak? Takkan tak sembilan lembu. Belum bila kau 2 ekor. Ke ni? Berantuh tak imam. Jadi angin ni, kalau dia keluar dengan kita tidak boleh tahan, maka tidak membatalkan sembahyang. Seperti bersing, sama ukurnya macam batuk. Tapi kalau kita sengaja buat, batal semayang. Sengaja buat. 2 bunyi. Batal semayang. Atau tu panjang. Di sengleng nak main. Anak dilalu nak dua anak dia semayang. Anak dia lalu tak? Buat gitu. Anak dia takut lezu lari. Tak mau kacau dia. Padahal anak kabur anak dia, batal kot semayang. Kabur dia gitu. Biar dia masuk lah. Budak-budak kan. Kalau yang jenis maknanya terpaksa, maka kalau bersambung-sambung kena semayang semula pasal hilang rupa orang yang semayang. Macam orang bersin kok, macam orang batuk kok, jadi kena semayang semula. Mereka obat apa semua. Macam reheng kok, main tu 15 minit jadi apa dah kata hacul buah biar. Jadi semayang semula. Tapi kalau hek tuangin tidak membatalkan semayang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.